yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang karena nikmat-Nya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, semoga berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, di antara ilmu yang wajib kita pelajarin, wajib, adalah ilmu tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiga pertanyaan di kuburan yang kita sudah dikasih tahu pertanyaannya, dan kita juga udah dikasih tahu jawabannya. Tapi tiga pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang yakin terhadap tiga pertanyaan tersebut. Yang pertama, man Rabbu? Siapa Rabbu? Madinu? Apa agamamu? Yang ketiga adalah, ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fiku? Gimana pendapat kalian tentang seorang manusia yang diutus kepada kalian? Tentang Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika orang ini bukan orang yang beriman dengan keyakinan yang benar, maka dia akan mengatakan, la adri sami'tun nas yaquluna faqultu. Aku mendengar orang-orang berkata, maka aku pun ikut-ikutan. Ahibbati fillah, maka kita perlu mengkaji tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita beriman hanya ikut-ikutan belaka. Siapa Nabi kita sih? Setiap sholat kita mengatakan, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Engkau ucapkan salam kepada siapa? Engkau tahu. Lima kali dua dalam sehari kita mendengarkan nama ini disandingkan dengan nama Allah Azza wa Jalla. Tatkala muadzin mengatakan, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, lalu kita mengikutinya mengatakan, wa ana ashhad an la ilaha illallah. Kemudian sang muadzin mengatakan, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Tatkala mendengar itu kita mengatakan, wa ana ashhad, dan aku juga ikut bersaksi. Lalu kita mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ahibbati fillah, sebagaimana kita sebutkan ada banyak kitab yang membahas tentang sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang panjang, ada yang pendek. Anda melihat ada sebuah kitab yang ringkas ya. Entah apa sudah dikirimkan ke jamaah apa belum. Ini mungkin bisa dilihat kitabnya, judulnya kurang tuh. Ya, judulnya itu Al-Mukhtasar fi Siratin Nabawiyah. Al-Mukhtasar itu ringkasan dalam sirah Nabi yang ditulis oleh Syekh Musa bin Rashid Al-Azim. Tetap Anda melihat kitab ini, kita mulai baca kitab ini tentang nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, kalau ingin kenal sama orang, tanya nasabnya lah. Cuma memang masalah nasab ini kadangkala dianggap remeh. Enggak remeh, cuman. Kenapa diharamkan perzinaan? Salah satunya adalah agar tidak tercampur nasab. Itu salah satunya. Engkau anaknya siapa? Bahkan Nabi SAW menyuruh kita belajar nasab. Ta'allamu min ansabikum. Belajar kalian nasab kalian. Belajar. Ma tasilu bihi arhamakum. Agar kalian dapat menyambung rahim kalian. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada para sahabatnya, apabila kalian menaklukkan Mesir, ingat, perhatikan sama penduduk Mesir. Fa inna fihim sihran wa nasaba. Di Mesir itu ada hubungan nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ada urusan nasab di sana juga. Hubungan nasab dan urusan hubungan kekerabatan yang lewat pernikahan. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu perhatian sama nasab. Makanya kalau kasih nama itu enggak usah panjang-panjang. Coba kita lihat nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama Nabi kita alaihi salatu wasallam? Huwa Muhammad. Naam. Bisa dilihat kitabnya. Huwa Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad. Bapaknya Abdullah namanya. Bin Abdul Muttalib. Kakeknya namanya Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mubar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan, yang menyebutkan nama atau nasab ini adalah Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Disebutkan bahwa nasab ini disepakati atas kesahihannya. Nasab Nabi SAW. Antum hafal nasabnya berapa? Berapa kakek yang antum hafal? Kita ini kasih nama kadangkala memang merepotkan. Satu orang namanya Muhammad Nurul Fahmi Idris. Muhammad Nurul Fahmi Idris bin Sulaiman Abdul Qadir Akbar. Nama satu orang tiga. Ngafalinnya nama bapaknya tiga, nama kakeknya tiga. Maka tolong enggak usah repot-repot kasih nama. Katanya mau mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Loh, Ustaz, yang ngasih nama Nabi ini kan kakeknya. Iya. Terus Nabi ngasih nama anaknya sallallahu alaihi wasallam. Berapa nama anaknya dikasih? Namanya Fatimah siapa? Fatimah Rashida Az-Zahra. Bukan Fatimah doang, Fatimah binti Muhammad. Nabi pernah punya anak laki-laki sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kasih nama siapa? Ibrahim. Ahibati fillah, Al-Hafidh Ibn Kathir mengatakan, "Wa hadha an-nasab alladhi suqnahu ila Adnan la miryata fihi wa la niza'." Dan nasab yang kita sebutkan sampai ke Adnan, Adnan ini salah satu keturunan Nabi Ismail alaihi salam, itu tidak ada keraguan akan kesahihannya. Tidak ada perselisihan. Itu nasab yang sabit secara ijma. Dan Nabi dilahirkan dari pernikahan, bukan dari perzinahan. Subhanallah. Baik, udah tahu nasabnya, kita bicara lahirnya. Kapan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan bagaimana setelah beliau lahir? Siapa yang menyusui beliau? Ahibati fillah, sebagaimana pernah kita bahas di awal pertemuan, kita tuh kalau cinta, kita ingin tahu fulan ini kapan sih lahirnya? Umurnya berapa sih fulan ini? Beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Senin, bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Ada yang berpendapat beliau dilahirkan bulan Ramadhan, tapi pendapat itu menyimpang. Pendapat itu berdasarkan Nabi alaihi salatu wasallam dapat wahyu kapan? Di bulan Ramadhan. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam diutus ketika umurnya tepat 40 tahun? Nah. Tapi ternyata kalau dihitung 6 bulan sebelum turunnya wahyu itu sudah dimulai dengan mimpi-mimpi yang menjadi kenyataan. Maka yang mimpi itu salah satu bagian dari kenabian. Disebutkan mimpi Nabi alaihi salatu wassalam itu bermula sejak bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, coba kita hitung Rabiul Awal. Ya Rabiul Thani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Syaban, Ramadhan, 6 bulan. Jadi 6 bulan sebelum turunnya Iqra telah dimulai dengan mimpi-mimpi yang menjadi kenyataan yang dilihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka disebutkan mimpi itu juz'un min sittin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, satu bagian dari 46 bagian kenabian. Nabi menjadi Nabi alaihi salatu wassalam sampai meninggal dunia itu 23 tahun. Kalau dikali 2, 1 tahun dibagi 2, jadi 46. Satu bagiannya itu adalah mimpi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an yaumil itsnin." Beliau alaihi salatu wasallam ditanya tentang hari Senin. Kenapa beliau puasa ketika hari Senin? Maka beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya." Pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu diturunkan kepadaku Al-Qur'anul Karim. Dan dalam riwayat lain dikatakan hari Senin dan Kamis itu hari diangkatnya amalan. Nabi ingin diangkat amalan beliau dalam kondisi beliau berpuasa. Di samping ternyata hari itu hari lahirnya Rasul SAW. Hari diturunkannya Al-Quran dan hari meninggalnya Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi meninggal di hari Senin alaihi salatu wassalam. Jadi secara sepakat beliau dilahirkan hari Senin. Terus tanggalnya tanggal berapa? Hari Senin keberapa dari bulan Rabiul Awal? Di sini terjadi perselisihan di antara para ulama. Karena memang Nabi tidak pernah menceritakannya. Kenapa beliau tidak menceritakan bahwasanya beliau dilahirkan tanggal sekian dan sekian? Karena pada hakikatnya tidak ada ritual ibadah tersendiri yang perlu dilakukan pada hari itu. Kalau ada, Nabi pasti jelaskan sallallahu. Bicara wukuf di Arafah, jelas tanggal 9. Karena ada ritual, ada ibadah di sana. Bicara penyembelihan kurban, tanggal 10, Zulhijjah. Tanggal 11, 12, 13. Artinya, tanggal-tanggal yang di situ ada ibadah yang harus dikerjakan, maka Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskannya kepada umat. Berkaitan dengan tanggal kelahiran Nabi alaihi salatu wasalam, beliau tidak menjelaskannya. Tapi berkaitan dengan hari kelahirannya, bukan tanggal ya, hari kelahirannya beliau menyebutkan, karena ada ritual di sana itu puasa. Maka seorang muslim mengingat Nabi alaihi salatu wasalam bukan setahun kali, tapi tiap pekan hari Senin. Kalau ditanya, engkau kenapa puasa? Hari ini Nabi dilahirkan. Hari ini Al-Quran turun. Dan hari ini diangkatnya amalan. Bukankah menjadi sebuah kebanggaan tatkala engkau bisa mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam? Kemudian berkaitan dengan jumhur ulama berpendapat beliau dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Tapi jumhur ulama berpendapat beliau dilahirkan tanggal 12. Alhamdulillah. Kita tahu itu. Tapi ingat, tidak ada ritual tersendiri yang dilakukan di hari itu. Tahunnya, Allah Azza wa Jal sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah menunjukkan salah satu kebesarannya, yaitu terjadinya kehancuran pasukan gajah. Coba kita baca firman Allah SWT di surat Fil. Nah, surat Al-Fil, di mana Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Qais ibn Makhramah radhiyallahu anhu qala, wulidtu ana wa Rasulullah SAW amal fil. Kata Qais bin Makhramah, aku dilahirkan bersama Nabi SAW pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Kita akan baca nih surat Al-Fil, surat gajah. Naam, tafadhol. Siapa yang mau baca? Ayat berapa, Ustaz? Al-Fil. Oh, dari awal, Bang. Dari awal. Ya, Al-Fil dari awal. Pada awal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل بحجارتهم من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Tafadhol, artinya? Artinya, boleh. Tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Barakallahu fikum. Hibbati fillah, ini adalah sebuah pendahuluan. Sebelum dilahirkannya Nabi AS, dan sebelum diutusnya beliau menjadi Nabi AS, orang-orang Quraisy, penduduk Mekah, menjadi suku dan kabilah yang terpandang. Sebelum kejadian fil, dan dengan kejadian itu pamor mereka semakin naik. Kenapa? Karena kabilah-kabilah yang lain yang dilewatin oleh Abraha berhasil ditaklukkan Mekah. Abraha gak mampu untuk menaklukkannya, bahkan dia pulang dengan sia-sia, mati, pasukannya tercabik-cabik. Bukan karena dilawan sama orang-orang Mekah, bukan karena orang-orang Mekah itu kuat-kuat, gagah-gagah, orang-orang Quraisy memiliki persenjataan yang canggih, bukan, tapi karena Allah yang menyelamatkan mereka. Jadi pamor mereka semakin naik. Ini sebagai pendahuluan sebelum diutusnya Nabi alaihissalatu wassalam dan dilahirkannya beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan tentang kelahiran Nabi alaihissalatu wassalam, wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'amal fil, pada tahun gajah beliau dilahirkan. Kenapa kok enggak disebutkan tahun sekian dan sekian? Bangsa Arab enggak punya kalender. Mereka itu ummatun ummiyah, bangsa yang buta huruf. Ada yang bisa baca yang bisa sedikit. Sehingga tahunnya mereka itu berdasarkan peristiwa dan kejadian. Ketika kejadian gajah disebut perang gajah atau tahun gajah. Ketika ada konflik umpamanya di antara mereka disebut Yaum Bu'ath, hari peperangan yang mematikan, seperti itu. Sampai akhirnya penentuan tahun itu di masa siapa? Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika peradaban umat Islam atau umat Islam mulai dilihat, didengar, maka akhirnya dipilihlah hijrahnya Nabi SAW sebagai awal tahun Islam. Baik, lahirlah Nabi SAW. Siapa yang menyusuinya? Yang pertama menyusuinya adalah Aminah bintu Wahab. Disusui sama Aminah Nabi Muhammad SAW beberapa hari saja. Cuma Aminah ini air susunya tidak banyak. Ya, ada hikmah yang Allah Azza wa Jalla telah mengatur hal itu. Kemudian disusui oleh mantan budaknya Abu Lahab, namanya Thuwaibah. Loh, apa urusannya Abu Lahab? Jadi ketika kita bicara Abu Lahab, Abu Lahab pada waktu itu adalah pamannya Nabi SAW, dan Nabi SAW belum menjadi Nabi. Jadi kegembiraan Abu Lahab adalah kegembiraan seorang paman dengan kelahiran keponakannya. Jadi itu kegembiraan yang normal. Karena beliau juga belum jadi nabi. Makanya nanti Abu Lahab ketika beliau menjadi nabi dan mengajak orang beriman kepada Allah, sikapnya berbeda dengan tatkala nabi dilahirkan. Kegembiraan Abu Lahab, dia bebaskan Thuwaibah, kemudian dia menyusui Nabi SAW sebelum datangnya Halimah As-Sa'diyah. Dan di Arab itu biasa. Mereka itu kalau air susunya sedikit, mereka biasanya disusukan kepada orang lain. Kalau sekarang minum susu botol, susu sapi. Dulu enggak. Makanya ada hukum yang berkaitan dengan susuan jamaah. Kalau seorang anak menyusu 5 kali lebih kepada seorang wanita, maka tuh anak jadi mahram perempuan tersebut. Jadi anak perempuan tersebut. Jadi kakak atau adik dari anak-anak yang menyusu kepada perempuan tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya dari Ummu Habibah putrinya Abu Sufyan, Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat, dia berkata untuk Nabi alaihi salatu wassalam, inna muhaddath annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah. Wahai Rasulullah, kami dengar-dengar nih, dapat berita nih, kayaknya katanya engkau mau menikahi putrinya Abu Salamah. Nabi menikah sama Ummu Salamah. Ummu Habibah dapat berita katanya Nabi mau menikahi putrinya Abu Salamah. Apa kata Nabi SAW? Binta Ummi Salamah? Putrinya Ummu Salamah? Qultu na'am, iya. Faqala Rasulullah SAW. Ini jamaah, kadang-kadang berita, ini istri Nabi, dapat berita enggak benar juga. Makanya kita tetap harus memiliki sikap yang bijak tatkala dengar berita. Bayangkan ini istrinya Nabi. Ketika dia bertanya, maka dia cross-check kepada Nabi, apakah berita tersebut benar. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, Lau annaha lam takun rabibati fi hijri mahallati. Andai kata dia itu bukan anak tiriku yang dalam pemeliharaanku. Karena Nabi nikah sama ibunya, ini anak jadi anaknya, anak tiri gitu. Kalau dia itu bukan anak tiriku yang dalam pemeliharaanku, dia itu enggak halal buat aku. Artinya dia mahramnya Nabi SAW. Innaha labnatu akhi minar radha'. Dia itu anak saudaraku dari susuan. Artinya anaknya Abu Salamah ini keponakannya Nabi SAW dari susuan. Kenapa? Arba'atni wa Aba Salamah Thuwaibah. Aku itu bersama Abu Salamah disusui sama Thuwaibah. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Fala ta'ridanna 'alayya, fala ta'ridna 'alayya banatikunna wala akhwatikun." Jadi Ummu Habibah mengatakan itu karena Ummu Habibah ini mau menawarkan adiknya. Jadi kalau Nabi mau menikah lagi, nikahi adiknya Ummu Habibah. Maka kemudian Nabi AS mengatakan, kalian jangan lagi menawarkan kepadaku putri-putri kalian, wala saudari-saudari kalian. Maka Nabi mengatakan hal itu. Hadis ini menjelaskan bahwa Thuwaibah itu menjadi ibu susunya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hibati fillah. Selesai cerita itu. Kemudian Nabi berpindah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Disebutkan di sini, ثم أرضعت حليمة سعدية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Coba dibaca nih. في بادية بني سعد ابن بكر وأقام عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين حتى فطمته. ثم إنها طلبت من آمنة بنت وهب أن يبقى عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لما رأت البركات التي ظهرت في غنمها وأرضها. Ini ceritanya Halimah Sa'diyah Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Sirah Ibn Ishaq. Halimah itu, ini orang-orang dari Badui itu datang ke kota biasanya. Rombongan mereka datang. Emak-emak nih, subhanallah ya, mau ngapain? Mau mencari anak yang bisa disusui. Karena kalau menyusukan anak itu bayar. Bayar. Merawat ya. Kalau sekarang babysitter kan cuma ngurusin anak, mandiin, gendong. Dulu itu anaknya dititipin. Disusukan. Jadi nitipin anak, anak itu dididik, anak itu disusuin. Benar-benar anak ini diperhatikan sama ibu. Maka mereka berangkat ke kota untuk mencari anak susu. Singkat cerita nih, perempuan-perempuan semuanya dapat. Dapat anak susu. Mereka cari fulus. Tinggal Halimah As-Sa'diyah. Kenapa Halimah belum dapat? Ahibati fillah, kita itu harus berbaik sangka sama Allah. Kadangkala kan kita tuh sedih melihat kawan-kawan kita semua keterima, punya pekerjaan ya. Anak ngelamar kok enggak dapat? Dapat, Sat. Mungkin Allah ingin memberikan untukmu yang terbaik. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Muhammad cilik nih alaihi salatu wasallam, itu mereka sudah datang ke situ. Semuanya itu udah ditawarin Nabi SAW, tapi gak ada yang mau. Kenapa mereka gak mau? Kata mereka, anak yatim. Berapa bayarannya? Kan susah dia hidup. Artinya mereka berharap kan dia tadi dapat bayaran dari bapaknya. Ini gak punya bapak. Ibunya seperti itu. Maka mereka gak ada yang mau. Terakhir udah mau pulang nih, akhirnya Halimah mengatakan kepada suaminya, gimana, apa kita ambil tuh anak yatim itu? Kata suami, gak apa-apalah, insya Allah jadi baiknya. Disitulah jamaah bicara takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala engkau melamar kerja di sini, usaha ini semua gagal, ternyata di sini ada yang Allah sediakan buat engkau. Jangan putus asa. Muslim tuh optimis terus dan berbaik sangka sama Allah SWT. Berangkatlah dibawa nih Muhammad cilik. Kawan-kawannya Halimah kan udah dapat anak-anak semua. Mereka mungkin memandang Halimah ini kesian ya. Dapat anak yatim sudah. Alaihi salatu wassalam. Dan ketika Nabi dibawa, ditaruh di pangkuan Halimah, Nabi langsung nyusu. Halimah punya anak juga seumuran Nabi SAW. Langsung nyusu. Dan susunya itu banyak susunya Halimah. Unta yang dinaikin ini, kalau bahasa Jembernya itu meklemek. Apa? Apa? Apa? Bukan dayu-dayu. Di jalannya itu kawannya semua sudah berangkat. Ini paling terakhir. Ketika dinaiki Nabi alaihi salatu wassalam, di situ juga ada keledainya. Tahu-tahu itu onta, itu keledai bisa menyalip semua kawan-kawannya Halimah. Oh, mereka heran. Halimah, ini kan kendaraan yang tadi berangkat. Iya, kata dia. Ada sesuatu ini, kata mereka. Dan betul, Allah benar-benar memberikan berkah kepada Halimah. Kambingnya itu yang awalnya diperes gak keluar susu, jadi penuh susunya. Berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi itu ketika kecil biasa aja seperti anak-anak yang lainnya, enggak, gak biasa. Allah sudah mempersiapkan beliau. Nih ceritanya Halimah. Apa kata Halimah radhiyallahu anha? Iya, dia kemudian masuk Islam ya. Dia mengatakan falam nazal nata'arraf minallahi ziyadah. Nah, kata Halimah, falam nazal nata'arraf minallahi ziyadah wal khaira wa hatta madat sanatahu wa fasalathu fakana yashibbu shababan la yashibbuhu ghilman falam yablugh sanatai hatta kana ghulaman jafran. Wah, cerita seorang ibu yang menyusuin itu anak kita itu, selama itu bocah bersama kita, terus-terusan kita melihat berkah dan kebaikan, sehingga tahu-tahu lewat 2 tahun dan disapih sama Halimah. Kan menyusuin kata Allah adalah 2 tahun. Wa hamluhu wa fisalu 30 syahra. Setelah disapih, ini kesaksian Halimah, beliau itu tumbuh besar tidak seperti bocah-bocah lain. Tidak sama. Belum 2 tahun, dia itu sudah jadi bocah yang kuat. Yang bisa makan sendiri. Anak 2 tahun ya. 2 tahun sekarang bisa apa jemaah? Ya anak 2 tahun kadang-kadang ngomongnya belum jelas. Kemudian ya ada yang belum bisa apa-apa. Jalan mungkin bisa. Tapi ini tumbuh besar menjadi bocah yang gagah jemaah. Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Udah 2 tahun nih. Maka waktunya mengembalikan. Karena ini berpisah nih ya, bagaimana ibu berpisah sama putranya selama 2 tahun. Sekarang kan ya anak itu dititipkan ke pembantu, kadangkala ibunya kerja masih bolak-balik, masih ketemu sama tuh anak. Penduduk-penduduk Mekah pada waktu itu, di antara hikmah menyusuin anak ke kampung ya, kampung Badiah, agar anak itu memang pertama dapat bahasa Arab yang bagus, karena bahasanya orang kampung lebih bagus daripada bahasanya orang kota. Kok bisa seperti itu? Karena bahasa Arab di kampung itu gak bercampur, sedangkan bahasa kota ini, kayak kota Mekah itu, datang ke kota Mekah berbagai manusia. Makanya ada budak dari Habasyah, ada Bilal bin Rabah yang bukan orang Arab ya. Ada yang dari Persia, ada yang dari Romawi. Sehingga bahasa mereka kadangkala tidak semurni, tidak sefasih bahasa orang-orang yang di kampung, yang di sana semuanya orang Arab. Enggak ada orang lain. Orang kampung sudah. Kemudian yang kedua, kampungnya itu masih segar, masih sehat. Tidak seperti perumahan yang sudah padat. Kadangkala hawanya, ventilasi udara rumahnya, ya polusi lah. Kalau sekarang kita bicara hidup di Jakarta sama hidup di perkampungan, beda lah. Maka itu di antara hikmahnya, supaya anak itu sehat, gagah, jadi punya imunitas. Subhanallah jemaah. Kalau sekarang kan anak itu diimunisasi. Dulu itu kalau di kampung itu mereka jadi imunitas tubuhnya jadi kuat jemaah. Setelah 2 tahun dia berangkat ke kota untuk mengembalikan Nabi Muhammad alaihissalam kepada ibunya. Tapi Halimah ngomong sama ibu Nabi saw. Aminah. Dia mengatakan udahlah. Biar dia di kampung dulu, biar tambah kuat dia gitu. Nanti kalau sudah sehat, kuat, lebih kuat lagi, insyaallah ngebawa lagi ke sini. Maksa Halimah itu coba. Akhirnya Aminah menyetujui. Karena dalam bayangan dia, Halimah ini orangnya baik. Buktinya ini anak datang enggak kurus, enggak sakit-sakitan, tapi jadi bocah yang sudah kuat, yang menyenangkan, yang udah ngomongnya udah jelas ya. Dibawa pulang lagi, kemudian beberapa waktu setelah itu terjadi peristiwa yang aneh. Peristiwa apa? Disebutkan peristiwa dibelahnya dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam sedang bermain bersama bocah-bocah yang lainnya, beliau bermain. Tapi ingat, beliau berbeda. Dalam umur seperti itu, beliau enggak sama sama yang lain. Tahu-tahu datang malaikat Jibril. Dia enggak tahu pada waktu itu malaikat Jibril. Bersama satu malaikat lainnya. Yang kemudian membelah dada Nabi alaihi salatu wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, kita akan baca hadis ini. Wal Hakim fil Mustadrak. Nah, dengan sanad yang hasan beserta syawahidnya dari Utbah ibn Abdin As-Sulami, ia berkata, inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت حاضنتي من بني سعد ابن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا، ولم نأخذ معنا زادا، فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخي ومكثت عند البهم فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه أهو هو قال نعم فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني إلى القفا فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقتين سودوين فقال أحدهما لصاحبه حصح يعني خدخ فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة ثم انطلقا وتركاني وفرقت فرقا شديدا ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته فأشفقت علي أن يكون ألبس بي فقالت أعيذك بالله فرحلت بعيرا لها فجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي فقالت أديت أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت فلم يرها ذلك وقالت إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. سبحان الله جماعة. Apa ceritanya? Utbah ibn Abd As-Sulami, dia berkata bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, gimana ceritamu nih Nabi SAW? Awal cerita ini gimana cerita kau menjadi Nabi yang diutus sama Allah Azza wa Jal? Gimana ceritanya? Biasa kan kalau ada orang sukses, kita kadang-kadang tanya, gimana kok bisa seperti ini? Gitu. Makanya orang tanya. Orang yang bertanya tentang perjalanan beliau menjadi utusan Allah SWT. Maka kata beliau, perawatku atau pengasuhku itu dari kabilah Bani Sa'ad ibn Bakar. Dia berkata, artinya Nabi dirawat, diasuh di sana, di kampung sana. Kemudian suatu hari aku pergi bersama putranya dia, putranya Halimah Sa'diyah, mengembala kambing kami, anak-anak kambing yang kecil-kecil. Dan kebetulan waktu itu, kata Nabi SAW, kami tidak membawa bekal. Lalu aku berkata kepada saudaraku ini, saudara sesusunya ini, engkau pergi sana, ambil bekal dari ibu kita. Maka saudaraku pun pergi. Aku nungguin tuh di kambing-kambing itu. Tahu-tahu ada, aku melihat dua burung. Warnanya putih. Seakan-akan keduanya itu elang. Salah satunya ngomong. Dia lihat, Nabi melihat. Ada yang terbang itu jamaah. Seakan-akan burung elang. Yang satunya ngomong sama kawannya. Ahu, ahu. Apa benar dia? Dia tuh orangnya. Lalu dijawab, iya betul. Kemudian burung itu mendatangiku dengan cepat dan menangkapku. Lalu menelentangkanku. Setelah itu, jadi ya betapa cepatnya, kita tahu kalau yang namanya burung itu ketika dia menyambar ya, begitu cepat. Dan ini pun dia begitu cepatnya menangkap Nabi SAW, menidurkan Nabi SAW secara telentang. Lalu kata Nabi SAW, mereka membelah perutku, kemudian mengeluarkan jantungku. Ketika jantungnya keluar, jantungnya ini dibelah, kemudian dikeluarkan ada darah hitam, darah yang mengendap hitam dari jantung. Setelah itu salah seorang yang mengatakan jahit, maka dijahitlah. Setelah ditutup, dijahit. Setelah dijahit, kemudian aku dikasih stempel kenabian. Stempel kenabian itu di pundak kiri sini jamaah, di plakat sini ya, itu sejajar. Antum lihat di mana letak jantung? Stempel kenabian itu di punggung sejajar sama jantung. Kan jantungnya udah dijahit tuh, udah dikembalikan. Baik, jantungnya bukan dijahit, dibalikin ya. Ya mungkin dijahit, dibalikin, kemudian dimasukin, lalu dikasih stempel kenabian di belakangnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan jantungnya juga ada stempel kenabian beliau Nabi alaihi salatu wasallam. Setelah itu mereka pergi meninggalkanku. Aku takut. Takut sekali. Lalu aku pulang. Yang awalnya mau gembala kambing, dia akhirnya ikut pulang. Jadi saudaranya ini belum datang, maka Nabi ikut pulang menjumpai ibuku. Lalu aku cerita sama dia apa yang telah terjadi sama aku. Ibuku kesian sama aku. Dia takut aku ini, apa bahasanya sekarang itu, halunisasi. Halusinasi. Halusinasi. Artinya, karena ceritanya kan gak masuk akal. Ibunya Nabi SAW ini, ibu susunya ini, kesian, takut tadi. Halusinasi. Maka, ibuku langsung mengatakan, U'idzukallah. Aku meminta perlindungan kepada Allah buat engkau. Lalu ibuku mempersiapkan onta. Setelah siap untuk perjalanan, aku didudukkan di depan, ibuku duduk di belakang. Lalu aku dibawa ke Mekah. Sampai ke ibundaku, yakni Aminah ke Mekah. Halimah mengatakan, ini ya amanahnya sudah selesai. Ini udah aku kembalikan anakmu. Gak ada lagi tanggung jawabku. Dan riwayat lain disebutkan, Aminah ini heran. Waktu itu engkau kepingin banget ngerawat dia lagi. Kok sekarang mau dibalikin gitu? Ada apa gitu? Ketika dipaksa cerita, akhirnya cerita. Cerita. Dan ketika Halimah cerita, Herannya, ibundaku itu tidak takut. Gak kaget gitu ya dengan cerita itu. Kenapa? Kata Aminah bintu Wahab, inni ra'aitu, aku melihat. Disebutkan bisa jadi dia melihat dalam mimpinya. Ketika sedang hamil Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi itu masih di perutnya. Aku melihat keluar dari diriku cahaya yang istana-istana Syam itu diterangi oleh cahaya itu. Subhanallah. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Beliau itu cahaya yang menerangi. Adapun di riwayat Imam Muslim tadi itu riwayat siapa? Riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim. Adapun di riwayat Imam Muslim, kita akan baca hadisnya. Wa rawal Imam Muslim fi sahihihi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihi salam wa huwa yal'abu ma'al ghilman فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقئ اللون فقال أنس رضي الله عنه وقد كنت أرى أثر ذلك المخية في صدره. نعم dalam riwayat Imam Muslim, jadi ini dua riwayat ini ada saling melengkapi. Disebutkan bahwasanya Nabi alaihissalam didatangi oleh Jibril alaihissalam. Ketika itu sedang bermain bersama anak-anak. Tadi bisa jadi memang Nabi alaihissalam ketika bersama saudaranya ada anak-anak lain yang ikut. Yang ikut di sana mengembala kambing, bermain dan main anak-anak kecil ya. Suka bermain dengan anak kambing situ. Saudaranya ini pulang mengambil bekal. Ketika itulah beliau ditidurkan, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dari jantungnya itu dikeluarkan alaqah. Di hadis sebelumnya disebutkan dua alaqah, daging hitam yang mengendap ya, yang membeku seakan-akan. Dikeluarkan, lalu Jibril mengatakan, "Hadza hadzus syaitani min." Ini adalah bagian setan darimu. Ingat, setan itu selantiasa membisik-bisikkan keburukan. Sedangkan Nabi alaihissalam sejak kecil setan udah gak bisa gangguin. Kemudian dicuci di dalam bejana yang terbuat dari emas. Dicuci dengan air zam-zam. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan setelah itu dikasih hikmah macam-macam keindahan di dalam jantung yang dibelah ini. Thumma la'amahu. Kemudian setelah diisi itu dikumpulkan kembali. Di sini tidak disebutkan dijahit jantungnya, tapi jantungnya itu dibalikin asal. Setelah itu dimasukkan ke dalam dadanya dan dijahit. Ketika melihat itu, bocah-bocah itu pada lari ketakutan, lari menuju ke rumahnya Halimah Sa'diyah. Apa yang mereka katakan? Inna Muhammadan qad qutil, Inna Muhammadan qad qutil. Muhammad alaihi salatu wasalam dibunuh, dia dibunuh, dia dibunuh, kata mereka. Maka akhirnya tahu-tahu Nabi Muhammad SAW udah pulang juga gitu. Ketika mereka menyambut kedatangan Nabi SAW, Nabi itu berubah. wajahnya warnanya itu berubah ya. Mungkin pucat ya, orang yang ketakutan kan kadangkala nampak dari wajahnya. Lalu Anas mengatakan radhiyallahu anhu, waqad kuntu ara athar al-mikhyati fi sadri. Aku Anas ini mendampingi Nabi SAW 10 tahun kira-kira di Madinah. Di rumahnya di Madinah ketika beliau safar, Anas menceritakan, aku melihat ada bekas jahitan di perut Nabi SAW atau di dada Nabi SAW. Ada bekas jahitan. Ini menunjukkan bahwasanya peristiwa itu benar-benar terjadi. Karena ada sebagian penulis Sirah Nabawiyah yang menyatakan bahwasanya peristiwa di belahnya dada Nabi alaihi salatu wassalam itu hanya kinayah, hanya kiasan tentang dibersihkannya jantung Nabi alaihi salatu wassalam dari ya godaan-godaan setan, gangguan-gangguan setan ya. Bukan peristiwa itu benar-benar terjadi, enggak. Karena enggak mungkin di mana orang dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, mati dia. Sekarang secara medis ternyata jantung itu bisa dikeluarkan dan orang ini enggak mati. Diambil tuh jantungnya, kemudian dipasang alat di orang ini sehingga dia hidup tidak dengan jantungnya dioperasi. Haibati fillah, Allah itu ala kulli syai'in qadir. Maka hadis Anas ini benar-benar menunjukkan bahwa dibelahnya dada Nabi alaihi salatu wasallam itu bukan kiasan. Ada bekas jahitannya. Siapa yang melihat? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis yang sahih. Aibati fillah, akhirnya ceritanya ini ya udah Halimah pulang. Disebutkan bahwa ketika itu Nabi SAW umurnya 4 tahun. Peristiwa dibelahnya dada Nabi SAW. Jadi nanti kita akan ketemu juga peristiwa dibelahnya dada Nabi SAW ketika umur beliau 50 tahun. Sebelum beliau Isra Mi'raj. Beliau dicuci lagi jantung. Terus kita bagaimana mencuci jantung kita? Kata Nabi SAW, dosa itu memberikan noktah hitam di jantung kita. Bertambah dosa, tambah noktah, terus sampai hitam. Kalau engkau ingin dadamu dicuci, dibersihkan, maka dicuci dengan istighfar. Nih, kita akan berbicara peristiwa meninggalnya ibunda Nabi alaihi salatu wassalam. Aminah. Disebutkan ketika Nabi SAW pulang ke kota Mekah dan mulai hidup bersama ibunya pada waktu umur beliau 6 tahun. Ibunya ini pergi untuk membesuk paman-paman dia. Jadi membesuk akhwala jaddihi Abdul Muttalib fi Yathrib. Yaitu paman-paman dari pihak ibu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini punya istri orang Madinah. Salah satu istrinya adalah orang Madinah, maka mereka berangkat ke kota Madinah. Di sana mereka membesuk keluarga yang di sana, dan ingat kita tahu ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah meninggal di Madinah ketika pulang dari Syam. Jadi orang kalau mau berdagang, pulang berdagang sebenarnya mereka lewat Madinah. Jalurnya itu kayak gitu tuh. Di sana Abdullah hendak mengunjungi juga paman-pamannya dan ternyata sakit, kemudian meninggal di sana. Berangkatlah Aminah bersama Nabi Muhammad SAW, bersama satu lagi pengasuh Nabi SAW yang namanya Ummu Aiman, yang namanya Barakah. Ummu Aiman ini selesai dari kota Madinah, ketika mau pulang di tengah jalan, Aminah meninggal dunia di satu tempat yang namanya Abwa. Abwa ini di antara Mekah dan Madinah. Mungkin coba kita lihat ya, Abwa ini di mana lokasinya? Mana Abwa? Subhanallah jemaah. Kok kecil gini jemaah? Ini di mana? Tombol minus. Taib, ya. Ini kita ngilangin ini bisa enggak yang biru ini? Oh iya, ha, ya. Taib jemaah, ini Abwa nih ya. Kalau kita lihat Abwa ini yang ada tandanya nih, mana Mekah? Ah, kita lihat, kita kelihatan udah. Ini Abwa. Jadi memang letaknya itu hampir di tengah-tengah ya, antara kota Madinah dan kota Mekah. Nabi Alaihissalam pernah berziarah ke kubur ibunya yang berada di Abwa ini. Kapan? Ketika beliau berangkat ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Beliau sempat di sana, beliau berziarah di kuburan ibunya, beliau minta izin sama Allah untuk beristighfar buat ibunya, tapi Allah tidak memberikan izin, dan beliau meminta izin untuk menziarahi kuburan ibunya, akhirnya diizinkan oleh Allah Azza wa Jal, dan tatkala itu beliau menangis, meneteskan air mata, dan para sahabat yang ikut pada waktu itu juga ikut menangis. Ahibatillah, umur Nabi pada waktu itu belum 7 tahun. Akhirnya pulang ke Mekah bersama siapa? Bersama Ummu Aiman, Barakah. Maka Nabi ingat selalu sama pengasuhnya ini. Dan sampai Mekah, beliau kehilangan bapak, kehilangan ibu. Akhirnya beliau diasuh oleh kakeknya. Dan insya Allah kita akan bicarakan hal itu pada perjumpaan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya-jawab. Nah, ini kembalikan kepada Bang Dedat. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Wa barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum Allah. Simak kajian Sirah Nabawi ini dan jangan lupa untuk mencatat dan membuat resume ringkasan. Karena nanti setelah kita membahas satu kitab ini akan ada hadiah satu buah handphone. Baiklah Ustaz, ini yang bertanya sangat banyak sekali Ustaz. Mungkin karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf nanti akan yang kami pilihkan saja. Dan yang tidak menggunakan nama asli dan atau nama kunyah dan tidak nama handphone, kami tidak akan bacakan karena akan ada hadiah pulsa bagi yang kami bacakan pertanyaannya. Bagi yang kami bacakan akan kami berikan hadiah pulsa, nanti akan kami kirimkan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Purwokerto. Nomor handphone terlampir, nama Arfi Ella, Arfiela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Safiq, keluarga, beserta tim SRB dan panitia peserta kajian serta semua kaum muslimin semua dalam keadaan naungan Allah SWT. Allahumma amin. Afwan Ustaz, izin bertanya, tadi dikatakan bahwa Rasulullah berpuasa ketika hari lahirnya. Apakah kami umatnya boleh mengikuti hal tersebut, yaitu ketika hari lahir kami berpuasa, atau ada amalan yang lebih baik dan tepat? Nah, jadi dia mau puasa di hari lahirnya dia itu, Bang. Oh iya. Iya. Antum siapa gitu loh? Antum siapa mau ngamu? Antum itu siapa? Mau puasa di hari lahir antum? Kita puasa di hari lahirnya manusia terindah yang nggak punya dosa, yang diampuni dosa-dosa yang masa lalu dan akan datang gitu loh. Bukan akhirnya setiap orang puasa di hari lahirnya dia, bukan. Dan selain itu hari lahirnya dia, ingat itu hari lahir diturunkannya Al-Quran. Artinya Nabi Alaihissalam berpuasa bukan karena hari lahirnya doang, tapi itu hari diturunkannya Al-Quranul Karim. Ada yang diturunkan kepada antum? Nggak ada. Dan hari itu hari diangkatnya amalan. Jadi bukan setiap orang akhirnya disyariatkan puasa di hari lahirnya, enggak. Antum berpuasa di hari lahirnya Nabi Alaihissalam karena beliau lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Dan ingat, hari itu hari lahirnya beliau, hari diturunkannya Al-Quran Karim, hari meninggalnya Nabi Muhammad SAW, hari diangkatnya amalan. Tapi Nabi tidak menjelaskan hari itu aku akan mati ya. Namun kita tahu beliau meninggal di hari Senin ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Satu lagi nih katanya Ustaz. Izin satu lagi Ustaz, mohon doanya untuk saudara kandung, bibi dan sepupu ana yang telah murtad dan sedihnya lagi semuanya wanita. Allahu Akbar jemaah. Mohon doanya Ustaz, semoga nah, keluarga ana ini semua kembali lagi ke agama Allah ini. Dan doakan kami semua untuk istiqomah di atas Islam sampai ajal menjemput serta masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin. Allahumma amin. Jamaah, ini ada pesan penting nih ya. Ana sudah mulai sering sekarang ini dapat pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Adiknya murtad, kakaknya murtad, bapaknya murtad. Benar-benar apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasalam telah terjadi. Ketika beliau mengatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Kalian segera beramal. Jangan menunda-nunda amalan sebelum datangnya fitnah-fitnah, cobaan-cobaan, kekacauan-kekacauan yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihul abdu mu'minan wa yumsi kafir. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya murtad. Kenapa mereka melakukan itu? Yabi'u dinahu, menjual agamanya hanya untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Ingat, semua umat itu ada ujian khusus buat mereka. Ada fitnahnya, dan fitnahnya umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah harta. Maka kita perlu belajar, dan setelah belajar ngamalin. Ahibati fillah, gak ada jaminan buat kita jemaah. Bagaimana kita matinya? Itu bagaimana disebutkan, kerabatnya murtad, perempuan semua. Kenapa mereka bisa murtad? Bisa jadi karena memang keyakinannya bukan berdasarkan ilmu. Yang berilmu aja masih mungkin bisa murtad, bisa. Apalagi yang gak berilmu. Maka ini menjadi pelajaran buat kita semua jemaah untuk terus berdoa mengatakan ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Semoga dengan itu, ya tadi saudara kita yang meminta doa, kita doakan dia, keluarganya dan umat Islam agar istiqamah di atas agama Allah, dan mereka yang murtad semoga mereka segera kembali kepada Allah SWT. Tahu sahabat Nabi itu gak ada yang murtad karena benci kepada agama, gak ada. Ditanya tuh Abu Sufyan, ini ketika di Mekah, ketika umat Islam dalam penindasan, Heraklius bertanya, apakah ada di antara pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang keluar dari agamanya karena benci kepada agamanya? Apa kata Abu Sufyan? Abu Sufyan melihat bagaimana Bilal disiksa, bagaimana Sumayyah disiksa, bagaimana Zinniro disiksa. Dia lihat Khabbab bin Arth disiksa. Maka Abu Sufyan mengatakan, gak ada yang murtad karena benci sama kalian, gak ada. Apa kata Heraklis? Kadzalikal iman idza khalatat bashashatul qulub. Begitulah keimanan. Kalau sudah bercampur sama jantung jamaah, enggak bakalan berpisah jamaah. Sampai nyawa itu yang keluar dari tubuhnya. Sekarang gara-gara duit, gara-gara fulus, dilepas keimanannya. Karena memang itu iman belum kumpul sama jantungnya. Maka kita belajar ini dalam rangka bagaimana iman kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam itu bercampur dengan jantung kita. Sehingga tidak bisa dipisahkan kecuali ajal yang menjemput kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Masyaallah. Jazakumullah khair ustaz. Dari Harnum Suri Mempawah. Afwan, izin bertanya ustaz, jika kita mengikuti salat berjamaah di masjid dan salat, ini di luar tema kayaknya ya, tapi udah. Izin bertanya, jika kita mengikuti salat berjamaah di masjid dan saat salat itu kita salah gerakan, misalnya imamnya duduk, saya berdiri, apakah boleh saya duduk atau tetap berdiri saja ustaz? Dan bagaimana hukum menikahnya dua orang yang berzina ustaz? Syukran jazakallahu khair ustaz. Barakallahu fikum. Ya jamaah, alhamdulillah nih, ana senang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini jamaah, yang menunjukkan kita mulai peduli sama agama kita. Karena ada orang yang gak pernah tanya agama. Ya dia hidup, na'udzubillah min dzalik, hanya untuk rutinitas belaka. Kadangkala tidak lebih seperti hidupnya seekor sapi. Pagi, keluar, kerja, cari uang, sore pulang, makan, istirahat, kawin, uang kotoran, besok pagi kerja lagi. Kadang-kadang gak pernah tanya, apakah sholat ana benar ya? Apakah wudu ana benar? Apakah yang ana kerjakan ini boleh? Ada orang-orang yang gak pernah bertanya. Maka ana ucapkan terima kasih pada penanya. Ya, ketika engkau sebagai makmum dan salah gerakan, engkau berdiri dan imamnya duduk, maka engkau balik duduk. Karena engkau salah gerakan. Memang ketika imamnya ini bangkit dari tasyahud awal, dia enggak tasyahud awal. Tahu-tahu dia berdiri. Ketika dia berdiri, imamnya enggak boleh balik. Maka sang makmum ikut berdiri, nanti imamnya sujud sahwi. Tapi ketika engkau salah karena lupa, maka engkau balik karena engkau punya kewajiban duduk bersama imam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, adapun berkaitan dengan dua orang yang berzina, apakah ketika mereka menikah, pernikahan mereka sah? Kalau mereka bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pernikahan mereka sah. Bukan pernikahan yang hanya untuk dapat buku hijau. Di sini ada niat. Engkau kenapa nikah? Oh, sekedar untuk menutupi aib. Karena udah hamil. Jadi kondisinya engkau tetap berzina hanya untuk menutupin itu aja. Supaya orang-orang tahu engkau menikah. Padahal kita tahu kalau dia hamil tuh anak di luar nikah, anak zina. Bukan anak nikah. Maka tatkala mereka bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fadhol. Pernikahannya sah dan hendaklah dia benar-benar bertobat dengan taubatan nasuha, dan menikahnya engkau bukan berarti dosamu dihapuskan. Bukan. Syarat tobat itu harus dipenuhi. Pelajari apa syarat tobat yang sebenarnya sehingga engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bertobat kepadanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Dari Anita Nurinda, Jawa Timur, Banyuwangi, nomor handphone terlampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apa pesan Nabi untuk kita sebagai umatnya di akhir zaman ini? Barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam itu berpesan kepada kita banyak pesan. Di antara yang beliau pesankan, usikum bitaqwallah. Aku berpesan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i wa ta'ah. Dengarkan dan patuh kepada pemimpin kalian. Kemudian beliau menyebutkan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Dan pesan Nabi alaihi salatu wasallam adalah berpegang teguh dengan sunnah. Kita melihat betapa banyaknya perselisihan. Solusinya kata Nabi SAW, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha. Berpegang teguhlah, gigit dengan gigi geraham kalian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hindari, jauhi perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kemudian pesan Nabi alaihi salatu wassalam adalah inna min waraikum ayyamas sabar. Di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid al-jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Dan riwayat yang disebutkan lil mutamassiki fihi bidinihi au fihinna bidinihi, buat orang-orang yang berpegang teguh di hari-hari yang penuh kesabaran itu dengan agamanya, dia berpegang teguh, maka dia akan mendapatkan seperti yang mengamalkan 50 dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi pesan Nabi, kita hendaklah tadi bersabar, berpegang teguh dengan sunnahnya, menuntut ilmu, karena ilmu itu bakal diangkat. Sebelum diangkat, hendaklah kita menuntut ilmu dan berdoa terus, memohon kepada Allah SWT agar diberi ketabahan dan keteguhan dalam urusan agama ini. Dajjal itu, bayangkan, fitnah Dajjal nih, sampai sekarang Dajjal belum keluar. Nabi sudah ngajarkan doa itu 1442 tahun yang lalu. Udah diajarin. Gimana seorang muslim benar-benar mempersiapkan diri untuk masa depan dia? Kita enggak tahu. Beliau mengajarkan kepada kita doa yang dibaca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Masih bisa satu pertanyaan lagi ya Ustaz ya? Masih 10 menit lagi, Bang. Oke, siap. Alhamdulillah. Ini dari Wisdatama Arisari, Majene, Sulawesi Barat, Ustaz. Nah, nomor handphonenya terlampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana cara ampuh untuk meyakinkan keluarga sendiri dan orang-orang terdekat bahwa maulid Nabi itu bid'ah? Jamaah rahimakumullah, kita nih menghadapi masyarakat harus dengan hikmah, harus dengan bijak. Yang kita perlu lakukan adalah bagaimana mengenalkan mereka kepada sunnah, bukan mengenalkan mereka kepada bid'ah. Yang kita kenalkan nih sunnah. Gimana sih Nabi SAW? Contohnya tadi kita baca ke Nabi itu ternyata puasa hari Senin itu ketika ditanya, beliau menyebutkan itu hari dilahirkannya Nabi SAW. Itu hari turunnya Al-Quran, hari diangkatnya amalan. Ini loh yang sunnah. Kemudian bagaimana kita menjadikan orang-orang ini mencintai Rasulullah SAW. Menganggap Nabi adalah orang yang paling indah, yang paling mulia, yang ajarannya harus diikuti. Dari semua ajaran-ajaran yang ada, ajaran Nabi lah yang harus diikuti. Maka coba tanyakan kepada masyarakat, apa sih yang Nabi lakukan ketika tanggal 12 Rabiul Awal? Tanyakan kepada masyarakat. Biarkan mereka berpikir sendiri. Lalu tanyakan kepada mereka, apa sih yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq ketika tanggal 12 Rabiul Awal? Kemudian, apa sih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Apa sih yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Apa sih yang dilakukan oleh menantu Nabi alaihi salatu wassalam, Ali bin Abi Thalib? Beliau yang sangat cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Enggak ada. Terus Hasan Hussein, kakeknya nih. Apa yang dilakukan oleh Hasan dan Hussein? Enggak ada. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengajak orang untuk mencintai Rasulullah SAW dan mengamalkan apa yang beliau perintahkan, menjauhi yang beliau larang. Karena sebagian orang menganggap orang yang tidak mengadakan maulid itu enggak cinta sama Nabi SAW. Semua mengklaim cinta. Buktikan cinta Nabi SAW seperti apa. Bagaimana sih Abu Bakar mencintai Rasulullah SAW? Dengan cara itu jemaah. Memang tadi ketika kita bicara banyak perselisihan, yang ini bilang boleh, yang ini bilang gak boleh, akhirnya yang ini punya guru, yang ini punya guru, semua bertahan dengan pendapat mereka masing-masing, gak akan ketemu kita. Maka caranya adalah mengerucut menuju kepada sunnah Nabi SAW. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Apa yang disabdakan Nabi SAW? Apa yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi? Dengan cara itu insya Allah tadi masyarakat semakin bagus dalam beragama, benar-benar mereka mencintai Rasulullah SAW seperti yang beliau inginkan dari kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masyaallah. Ini tadi dari Arfilia tuh pertanyaannya tadi salah pertanyaan Ustaz. Jadi pertanyaannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengajak teman untuk mempelajari sirah nabawi dan mengajak teman untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya jemaah, kita ini memang perlu ya. Mudah-mudahan media langit ini, harapan ana memiliki tim yang mengadakan sosial eksperimen, atau kalau bahasa kampusnya itu penelitian ya, terhadap kondisi masyarakat, agar kita benar-benar melihat masyarakat kita ini kenal nggak sama Nabi SAW. Dari sana nanti kita akan tahu berapa persen yang kenal sama Nabi SAW dan berapa yang tidak kenal. Kemudian tanyakan kepada mereka, apakah mereka membaca perjalanan hidup Nabi SAW? Apakah mereka tahu gaya hidup Nabi SAW? Lalu bandingkan dengan idola-idola public figure di masa sekarang yang diidolakan oleh mereka. Kadang-kadang mereka lebih kenal sama Ronaldo daripada sama Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang lebih kenal dengan aktor-aktor dan aktris, apa, artis-artis dari Korea. Kenal banget dia. Namanya besar di mana, pakaiannya kayak apa, pakaian Nabi SAW nggak pernah tahu dia. Maka kalau bicara bagaimana kita mengenalkan, tentunya kita perlu memotivasi dia tentang keimanan dia dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Iya, engkau yakin. Engkau tahu sama Nabi SAW. Pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah akan membuat mereka jadi berpikir kembali. Gimana engkau beriman tapi gak tahu sama Nabi SAW? Maka kalau benar engkau mencintai Nabi SAW, Nabi itu yang akan menyelamatkan kita. Hanya lewat jalan beliau kita dapat masuk surga. Insya Allah dengan cara seperti itu mudah-mudahan tadi dia termotivasi. Kemudian nanti berkaitan dengan buku ini, harapan anda nanti mungkin media langit ini menerjemahkannya dan buku ini bisa dibagikan lewat PDF ya nantinya, sehingga orang-orang bisa ngambil manfaat insyaallah jemaah. Hadza wallahu a'lam. Nah. Oke. Satu lagi terakhir ya Ustaz ya. Siap. Dari Ibu Dini dari Jakarta. Ini jemaahnya Ustaz kayaknya nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keberkahan. Dalam kajian Ustaz berjudul Ma'rifatullah menyampaikan hukum nikah dan perceraian, yang mengatakan perempuan hanya boleh menikah 2 kali, tidak boleh 3 kali. Bagaimana jika di dalam posisi yang sangat pelik di pernikahan ketiga, atau perempuan diceraikan, Lalu kalau sudah dua kali nikah, tidak boleh nikah lagi kah perempuan itu? Alhamdulillah jemaah, alhamdulillah ini ditanyakan. Sebenarnya enggak seperti itu ya. Bukan seperti itu. Jadi di dalam Islam ini perempuan itu mau nikah sampai 7 kali enggak apa-apa. Artinya dia nikah, kemudian gagal atau suaminya meninggal, lalu dia menikah lagi, kemudian enggak cocok lagi, cerai, menikah lagi, enggak ada masalah. Yang waktu itu kita bicarakan, seorang laki-laki itu memiliki kesempatan untuk merujuk istrinya, untuk kembali kepada istrinya dua kali. Kata Allah Azza wa Jalla, "Abtalaku marratan." Talak yang boleh rujuk itu, cerai yang boleh rujuk itu dua kali. Jadi seorang suami menceraikan istrinya, umumnya mengatakan, "Aku ceraikan engkau." Ini talak yang pertama. Lalu dapat berapa lama di masa iddahnya dirujuk nih istrinya. Baik. Udah jadi istrinya kembali. Kemudian ribut lagi, diceraikan lagi istrinya. Udah dua kali nih. Lalu dia rujuk kembali, masih boleh. Ini yang kedua, rujuk yang kedua. Fa in talaqaha, kalau sang suami menceraikan istrinya lagi untuk yang ketiga kali, maka sang suami tidak punya kesempatan untuk kembali sama istrinya ini. Enggak punya. Haram untuk istrinya. Kata Allah, hatta tankiha zaujan ghairah. Sampai itu perempuan menikah dengan laki-laki lain, perempuan itu nikah sama laki-laki lain, udah nih. Lalu diceraikan sama suaminya yang kedua nih. Maka si perempuan ini boleh dinikahi oleh mantan istrinya yang pertama. Mantan suaminya yang pertama tadi. Jadi mungkin tunggu biar ana ya. Nanti bisa dibaca sama ibu yang bertanya itu di surat Al-Baqarah ayat 229 sampai 230. Jadi bukan maksudnya perempuan itu hanya boleh dua kali menikah ya. Enggak. Jadi sang suami ini kalau ingin merujuk istrinya yang sudah diceraikan yang ketiga kali, enggak boleh. Kecuali sang istri menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian diceraikan, lalu sang suami pertama, mantan suami ini mau nikah lagi, boleh ketika itu. Itu maksudnya. Terima kasih kepada ibu yang bertanya, karena ini kadang-kadang memang kita itu salah memahami disebabkan penjelasan ustadz yang kurang terang gitu loh. Jadi ana mohon maaf sebelumnya, sebenarnya seperti itu yang dimaksud. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana kembalikan kepada Bang Dedat sebagai pembawa acara. Jazakumullah khairan.